Terima kasih. Riwata kalekuya rasa lain tundukmu turusi elona elona duai pajak jamu beriku melepi alun jamana si coba dah sewa oh Tuhan aja kasihmu pun roi jangan.